Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-68. Nah, sampai ayat yang ke-70 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah subhanahu wa taala menjadikan dirinya memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah. Wa al-ghaniyu, dialah Allah yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. In indakum min sultanin bihada. Nah, jika ada di sisi kalian bukti yang nyata tentang masalah ini, atau tidak ada di sisi kalian bukti yang nyata, bukti yang kuat dalam masalah ini. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Lalu mengapa kalian berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya? Qul innal ladina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka tidaklah beruntung. Mata'un fid dunya, kesenangan yang bersifat sementara di dunia. Thumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Thumma nudhikuhumul adzab asyadida bima kanu yakfurun, kemudian kami menimpakan kepada mereka adab yang sangat keras dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan. Barakufikum. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala muhbiran an buhtil musyrikin li rabbil alamin, qalu ittakhadallahu walada fanazzaha nafsahu an dhalika biqaulihi subhanahu ay tanazzaha amma yaqulu adh-dhalimuna fi nisbatin naqaisi ilayhi uluwan kabira thumma barhana ala dhalika bi iddati barahin. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat ini mengkhabarkan tentang kedustaan orang-orang musyrik terhadap Rabbul Alamin. Mereka mengatakan Allah menjadikan dirinya memiliki anak. Maka Allah pun mensucikan dirinya dari tuduhan itu dengan firman-Nya, maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya dari yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang menisbahkan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Maha tinggi Allah, lagi maha besar. Kemudian Allah menyampaikan beberapa bukti-bukti tentang batilnya ucapan orang kafir bahwa Allah punya anak. Ahadiha, yang pertama, qauluhu wal ghani, ay al ghaniyu munhasirun fih, wa anwa'ul ghina mustahriqatun fih. Fahuwa al-ghaniyu alladhi lahul ghina at-tam bi kulli wajhin wa'tibarin min jami'il wujuhi. Fa idza kana ghaniyan min kulli wajhin fari ayi syai'in yattakhidul walad ali hajatin minhu ilal walad fahada munafin li ghinahu fala yattakhid ahadun waladan illa li naqsin fi ghinahu. Yang pertama buktinya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang maha kaya. Kekayaan naam terpusat pada Allah. Dan semua jenis kekayaan menjadi milik Allah. Dialah Allah yang maha kaya. Yang memiliki kekayaan yang sempurna dari segala sisi. Dan tinjauan dari segala sisi pula. Jika Allah maha kaya dari segala sisi, maka untuk apa Allah mengambil anak untuk dirinya? Apakah Allah butuh anak? Maka ini berarti menafikan kekayaan Allah. Seorang itu tidaklah mengambil anak kecuali karena dianggap kurang kekayaannya, dianggap kurang rasa cukupnya. Taib. Al-Burhan Ats-Tsani qaluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa hadhihi kalimatun jami'atun amatun la yakhruju anha mawjudun min ahli samawati wal ardh. Al-jami' makhluquna abidun mamalikun. Wa minal ma'lumi anna hadzal wasfal 'am yunafi ay yakuna lahu min walad. Fa innal walada min jinsi walidihi la yakunu makhluqan wala mamlukan fa milkiyatuhu lima fis samawati wal ardi umuman tunafil wilada. Bukti yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Ini adalah pernyataan yang bersifat menyeluruh dan umum. Artinya siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi adalah makhluk, hamba, dan milik Allah. Maka perlu diketahui bahwa sifat yang umum semacam ini meniadakan anak baginya. Karena anak itu harus sejenis dengan orang tuanya. Nah, jadi tidak boleh berupa makhluk atau sesuatu yang dimiliki. Karena semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti menafikan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Burhan Ats-Tsalits qaluhu inna indakum in indakum min sultanin bihada. Ai hal indakum min hujjatin wa burhan yadullu ala anna lillahi walada. Falau kana lahum dalilun al-abdu falamma tahaddahum wa ajjazahum an iqamati dalil ulima butlanu ma qaluhu wa anna dhalika qawlun bila ilmin wa lihada qala ataquduna ala Allahi ma la ta'lamun fa in hadha min a'dhamil muharramat. Bukti yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala, kalian tidak memiliki bukti yang kuat dalam masalah ini. Apakah kalian punya bukti yang kuat yang menunjukkan bahwasanya Allah punya anak? Seandainya mereka punya dalil, niscaya mereka akan menunjukkannya. Ketika mereka ditantang dan dilemahkan untuk menunjukkan dalil, dan mereka tidak mampu melakukannya, maka dapat ketahui batillah ucapan mereka. Dan itu menunjukkan ucapan tanpa ilmu. Oleh sebab inilah Allah berfirman, mengapa kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui? Sungguh ini termasuk perbuatan haram yang paling besar. Kul innal ladina yaftaruna ala Allahil kadiba la yuflihun ay la yanaluna matlubahum wa la yasulu lahum maqsuduhum wa innama yatamatta'una fi kufrihim wa kadbihim fi dunya qalilah thumma yantaqiluna ila Allah wa yarji'una ilayhi fayudhikuhumul 'adzab asyadid bima kanu yakfurun wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Katakanlah, sesungguhnya orang yang berani berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung, tidak akan mendapatkan tujuan mereka, tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya bersenang-senang di dalam kekafiran dan kedustaan mereka dengan kesenangan yang sedikit di dunia. Kemudian mereka akan berpindah menemui Allah dan kembali kepada Allah. Lalu Allah menimpakan kepada mereka adab yang keras dengan sebab kekafiran yang mereka lakukan. Dan Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Yuhanabutin a'azakumullah, secara global menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu menuduh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa ialah anaknya Allah. Orang musyrik mengatakan bahwasanya para malaikat ialah putri-putrinya Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah membantah tuduhan-tuduhan dusta itu dengan tiga bantahan. Bantahan yang pertama ialah Allah Maha Kaya, tidak butuh alam semesta. Orang yang masih butuh anak berarti masih apa ini? Merasa belum cukup, merasa kurang. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak merasa kurang apapun, sehingga tidak butuh apa ini? Anak. Lain kalau manusia sudah menikah lama enggak punya anak, pengen punya apa ini? Anak. Merasa butuh, merasa kurang. Itu sifat manusia. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa, tidak merasa kurang, sehingga Allah tidak pantas punya apa ini? Anak. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah. Hambanya Allah, makhluknya Allah. Allah itu Al-Khaliq. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu makhluk. Sedangkan anak sama bapak misalkan, itu waras sejenis. Makhluk ya sama-sama makhluk. Khaliq sama-sama khaliq. Sementara khaliq itu cuma satu, itu Allah. Gak mungkin punya anak yang berbentuk makhluk. Uzair makhluk. Gak pantas menjadi anaknya Allah sang khaliq. Nabi Isa makhluk. Gak pantas menjadi anaknya Allah. Karena Allah itu al-khaliq. Nabi Isa makhluk. Para malaikat gak pantas menjadi anaknya Allah. Kenapa? Allah itu al-khaliq. Malaikat apa ini? Makhluk. Karena yang namanya anak sama bapaknya atau sama ibunya itu sama-sama apa ini? Jenisnya. Kalau satunya makhluk, ya anaknya makhluk. Sehingga tidak pantas Allah punya apa ini? Anak. Karena Allah itu khaliq. Sementara semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya. Gak mungkin Allah punya anak berbentuk makhluk. Alasan yang ketiga, barakallahu fikum, ialah orang yang mengatakan Allah punya anak itu tidak punya bukti yang kuat, tidak punya dalil yang kuat. Dalil Quran gak punya, dalil hadis gak punya. Nah, dalil berbentuk kenyataan nyatanya itu gak punya juga. Mana buktinya? Allah melahirkan. Hah? Kapan Allah melahirkan? Ditanya sana kemari gak tahu jawabannya. Ya, la'alam aku gak tahu, la'alam aku tidak tahu, la'adri aku tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, mengapa kalian berani berkata dusta atas nama Allah? Atakulun alallahi ma la ta'lamu. Nah, dengan tiga alasan ini, maka ucapan bahwa Allah punya anak itu adalah ucapan yang batil. Barakofikum. Itu penjelasan secara global ayat-ayat ini. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala qawluhu ta'ala qalu ittakhadallahu walada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni ahla Makkah, yakni ahla Makkah, ja'alu al-malaikata banatillah, ja'alu al-malaikata banatillahi. Naam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkata Allah menjadikan dirinya memiliki anak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud mereka di sini ialah penduduk Makkah. Mereka menjadikan malaikat sebagai bani putri-putrinya Allah. 6. Al-fa'idatu as-saniyah. Al-fa'idatu as-saniyah. Nisbatul walad. Nisbatul waladi ilallah batilun bi'iddati barahin. Nisbatul walad ilallah batilun bi'iddati barahin. Menisbahkan anak kepada Allah itu batil berdasarkan beberapa ini bukti atau alasan. Ahadiha, yang pertama, qauluhu huwa al-ghani ay aniz zaujah wal walad ay aniz zaujati wal waladi li anna man ittakhadhal walad li anna man ittakhadha waladan kana naqisan fi ghinahu wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, bukti yang pertama ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-ghaniyun, dialah Allah yang maha kaya. Yani tidak butuh istri, tidak butuh apa ini? Anak. Karena orang yang butuh anak, maka dia berarti kurang rasa cukupnya dan kekayaannya. Padahal Allah tidak butuh dan merasa kaya dari alam semesta. Nah, asani, yang kedua, qauluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ay al jami'u mahluquna lillahi fa innal walada min jinsi walidihi fala yakunul khaliqu waladuhu mahlukan. Bukti yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Artinya semuanya itu adalah makhluknya Allah. Sedangkan anak sama bapak harus sejenis, sehingga makhluk tidak mungkin anaknya sehingga khalik tidak mungkin anaknya berbentuk makhluk. Baik. Atsalis, yang ketiga. Qauluhu in indakum min sultanin bihada. In indakum min sultanin bihada. Ay nisbatul walad ilallah qaulun bila ilmin. Bukti yang ketiga ialah firman Allah Ta'ala, in indakum min sultanin bihada. Kalian tidak punya bukti yang kuat dalam masalah ini. Maksudnya, menisbahkan anak untuk Allah adalah ucapan tanpa ilmu. Karena tidak ada apa ini, bukti, tidak ada dalilnya. Batil-batil. Maka dengan tiga alasan ini, kita semakin yakin bahwa ucapan orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak itu batil. Baik. Ini faedah yang keberapa? Yang kedua. Al-faedah itu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala innal ladina yaftaruna 'alallahi al-kadhib la yuflihun. Fihi thalathatu aqwal. Qauluhu ta'ala innal ladina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Fihi thalathatu aqwal. Nah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata dusta atas nama Allah atau membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka tidak beruntung. Ini ada tiga pendapat makna tidak beruntung. Ahaduha, la yabquna fid dunya. La yabquna fid dunya. Yang pertama, mereka tidak kekal di dunia. Asani, la yas'uduna fil akibati. La yas'uduna fil akibati. Ayat fil akibati. Artinya mereka tidak akan menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Asalis, la yafuzuna. La yafuzuna. Artinya mereka tidak akan apa ini? Menang. Baik, tiga pendapat ini satu sama lain saling melengkapi. Bahwasanya orang-orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, mereka itu tidak kekal di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat nanti, dan mereka tidak akan apa ini? Menang di akhirat nanti. Al-faedah itu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-qawlu 'alallahi bila ilmin min aqdamil muharramat. Al-qawlu 'alallahi bila ilmin min aqdamil muharramat. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu termasuk perbuatan haram yang paling besar. Nah, maka jangan sampai kalian berkata dusta atas nama Allah, ya, termasuk dosa yang paling besar. Al-faedah itu al-khamisah, faedah yang kelima. Yang terakhir, al-adzabusyadid lilladzina kafaru yaumal qiyamah wama dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Naam. Di adab yang keras untuk orang-orang yang kafir pada hari kiamat nanti. Wama dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun. Dan Allah tidak mendzalimi mereka dengan sebab diadab tadi itu. Mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri, karena mereka telah melakukan apa ini? Kekafiran yang nyata. Di antaranya ialah meyakini bahwa Allah punya anak dan kekafiran-kekafiran yang lain. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.